ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ikhwati a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fuhul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadhilah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada poin yang terakhir dari bab minasyirki al-isti'adah bi ghairillah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, wahada huwa muqtadha an-nadhar, dan ini adalah konsekuensi dari sebuah penelitian ini tentang al-isti'adah bil makhluq, meminta perlindungan kepada makhluk. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin, فَإِذَا اِعْتَرَضَنِي قُطَعُ الطَّرِيقِ فَعُدْتُ إِنْسَانٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخَلِّصَنِي مِنْهُمْ فَلَا شَيْءَ فِيهِ. Kata Syekh, apabila aku berhadapan dengan para rampok, kemudian aku meminta perlindungan kepada seseorang yang dia bisa membebaskan aku dari mereka, fala syai'a fi, maka tidak mengapa yang demikian. Ya, ketika seseorang berhadapan dengan para perampok kemudian meminta perlindungan pada orang lain, maka yang demikian dibolehkan ketika orang itu mampu untuk membebaskan dia dari perampok dari para perampok tersebut. Lakin ta'alliqul qalb bil makhluq la syaka annahu min asyirk, akan tetapi menggantungkan hati kepada makhluk tidak diragukan bahwasanya ini termasuk dari kesyirikan. Fa idza 'allaqta qalbaka wa raja'aka wa khawfaka wa jami'a umurika bi syakhsin mu'ayyan wa ja'altahu marja'an fa hadza syirk. Maka apabila engkau menggantungkan hatimu, menggantungkan harapanmu, rasa takutmu dan seluruh urusanmu kepada seseorang dan kau jadikannya sebagai pelindung, maka ini adalah kesyirikan. Kenapa? Li'an hada la yakunu illa lillah, karena yang demikian tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Taala. Wa ala hada, maka berdasarkan ini, fakalamu Syekh rahimahullah ta'ala fi qawli, maka maksud dari ucapan Syekh rahimahullah ta'ala di dalam ucapannya, innal a'immata la yujawizuna al-isti'anah isti'adah bi makhluk muqayyadun bima la yaqdir illa. Ketika Syekh mengatakan bahwasanya para a'immah, para imam, mereka tidak membolehkan isti'adah dengan makhluk, maka ini kata Syekh Ibn Utsaimin muqayyad bima la yaqdiru alaihi illa. Maka ucapan ini dipersyaratkan padanya dalam perkara yang tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali Allah. Walau la anna nusus waradat bitafsil, dan kalau seandainya nas-nas dalil-dalil yang ada tidak menyebutkan secara tafsil, secara rinci, la akhadnal kalam ala itlaqi, tentu kita akan mengambil ucapan para a'immah tersebut secara mutlak. Wa qulna la yajuzul isti'adah bi ghairillah mutlaqan, dan tentunya kita akan mengatakan tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah secara mutlak. Nah, ini kalau seandainya apa, tidak ada nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan secara rinci. Tetapi karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan secara rinci, maka apa? Kita kembali kepada rinciannya, kepada tafsirnya, rinciannya. Apa rinciannya? Kalau perkara itu bisa diwujudkan oleh seseorang dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini boleh meminta perlindungan pada orang tersebut. Ya. Nah, sebagaimana kisahnya Musa dengan kaumnya, ya. Seseorang yang dia meminta perlindungan kepada Musa, kemudian apa? Musa memberikan perlindungan kepada kaumnya. Nah, demikian. Atau juga demikian juga Musa sendiri meminta perlindungan kepada Syu'aib. Nah, maka demikian seterusnya. Qala rahimahullah ta'ala fi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa faedah pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, al-ula tafsiru ayatil jin. Yang pertama adalah tafsiran dari ayat yang ada dalam surah al-jin. Waqad sabaqa dzalika fi awwalil bab. Dan ini sudah lewat pada awal bab ini. Yaitu apa? Bahwasanya ada sekelompok dari manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Ya. Asalnya yang kedua, kaunuhu minasyirik. Bahwa perbuatan tersebut termasuk dari kesyirikan. Maksudnya apa? Al-isti'adah bi ghairillah. Ini meminta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh Allah. Ya. Wa qad sabaqa tafsir fi dzalik, dan sudah lewat rinciannya tentang masalah tersebut. Asalisa yang ketiga, al-istidlal ala dzalika bil hadis. Berdalil atas perkara tersebut dengan hadis, dengan sebuah hadis yang sudah disebutkan pada bab ini. Ini apa? A'udhu bi kalimati laytamat. Nah, li'anal ulama yastadiluna bihi ala anna kalimatillah ghairu makhluq. Nah, dan di sini menunjukkan anal ulama, bahwasanya para ulama yastadiluna bihi, mereka berdalil dengan hadis tersebut untuk menunjukkan ala anna kalimatillah, bahwa kalimatullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Qalu, sehingga mereka mengatakan li'anna al-isti'adah bil makhluk syirkun, karena isti'adah dengan makhluk adalah kesyirikan. Nah, apa sisi pendalilannya? Wajhul istisyad, yang menjadi poin di dalam hadis tersebut adalah annal isti'adah bi kalimatillah la tukhrij an kauniha isti'adah billah, bahwasanya isti'adah dengan kalimatullah, ketika kita mengucapkan a'udhu bi kalimatillahi tamad, maka apa? La tukhrij an kauniha isti'adatan billah, tidak mengeluarkan dari kondisinya dia isti'adah kepada Allah. Kenapa? Karena kalimatullahi tamad in annaha li annaha sifatun min sifatihi. Karena kalimatullahi tamad adalah satu sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, sehingga kalimatullah ini adalah sifat, bukan makhluk. Dan ini dibenarkan, kita berlindung dengan sifat, dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rabi'ah yang keempat, fadilatu hadha du'a ma'as makhtisarihi. Keutamaan doa ini bersamaan dengan ringkasnya doa yang ada pada kalimat tersebut. Ya, kalimatnya ringkas. A'udhu bi kalimatillahi tamah min kulli syarri ma qad. Ringkaskan. Ya. Tetapi apa? Faedahnya besar. Fadilahnya besar. Ai faedatu. Yang dimaksudkan dengan fadilah di sini adalah faedahnya. Wa hiya annahu la yadurruka syai'un ma dumta fi hadzal manzil. Jadi engkau tidak akan dimadharati oleh sesuatu pun selama engkau ada di tempat tinggalmu. Selama engkau mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammat. Ya, demikian. Kalau membacakan doa ini, insyaallah taala tidak akan ada yang memadaratkan. Kalaupun ternyata sudah membaca kemudian apa? terjadi kemadaratan sebagaimana yang sudah dijelaskan apa? Berarti bukan halal dari sebabnya, ya. Tetapi karena adanya al-mani, penghalang. Baik. Al-khamisah yang kelima, anna kauna syai' yahsulu bihi manfa'ah. Anna kauna syai' yahsulu bihi manfa'ah dunyawiyah. Bahwa sesuatu terkadang bisa memberikan kemanfaatan dunyawiyah. Sesuatu yang disyariatkan terkadang bisa memberikan kemanfaatan duniawiyah. Apa itu? Min kafi syarrin, apakah dalam bentuk tertahannya kejelekan, au jalfi jalbi naf'in, atau ketika dia mendapatkan kemanfaatan. La yadullu ala annahu laysa minasyirk, bukanlah perkara tersebut menunjukkan bahwasanya dia bukan termasuk dari kesyirikan. Jadi suatu perkara yang bisa menghasilkan kemanfaatan duniawi, ya. Satu perkara, satu hal, satu perbuatan yang bisa menghasilkan kemanfaatan duniawi tidak mesti berarti dia bukan merupakan kesyirikan. Jadi timbangan atau tolak ukur kesyirikan itu bukan pada ada manfaat atau tidak. Ya. Nah, terkadang sesuatu itu memberikan manfaat. Tetapi apa? Tetapi mudharatnya lebih besar. Ya. Sebagaimana perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Ya. Imma syarrun mahdud, bisa jadi itu adalah kejelekan secara murni, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Atau wa imma fihi syarrun wa khair, ada kebaikan ada kejelekan. Wa imma khairun muhab, atau bisa jadi kebaikan semua isinya. Baik, demikian. Sehingga satu perkara, satu perbuatan ketika dia menghasilkan sebuah kemanfaatan duniawi tidak mesti bahwa itu menunjukkan perkara tersebut bukan merupakan kesyirikan. Apa maksudnya? Wa ma'na kalamihi, maksud dari ucapan beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di sini, annahu qad yakunu syai' min asyirk, terkadang sesuatu itu bisa termasuk dari kesyirikan. Walau hasala laka fihi manfa'ah, sekalipun perkara tersebut memberikan kemanfaatan bagimu, sekalipun perkara tersebut memberikan kemanfaatan bagimu. Ya. Fala yalzam min husuli naf'i ayantafi syirk, maka tidak mesti ketika seseorang mendapatkan sebuah kemanfaatan berarti tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya. Baik. Fal insan qad yantafi' bima huwa syirk, karena terkadang seseorang itu bisa mengambil sebuah kemanfaatan, bisa mendapatkan sebuah kemanfaatan dalam keadaan dia melakukan kesyirikan. Ya. Sama sebuah amalan muharram terkadang dia bisa memberikan kemanfaatan duniawi. Ya. Terkadang seperti itu. Tidak mesti perkara yang haram atau perkara yang bisa memberikan kemanfaatan berarti dia tidak haram, tidak mesti. Ya. Jadi seperti apa? Seperti riba misalnya. Ya. Nah, terkadang apa? Terkadang dia memberikan kemanfaatan. Tetapi apa? Tetap haram. Ya, tetap haram. Baik. Demikian. Misal zalik, contohnya kata Syekh, al-jin, jin alam ghaib, ya. Faqad yu'idunaka, terkadang jin bisa memberikan perlindungan kepadamu, kata Syekh. Wa hadha syirkun, tetapi ini adalah tetap syirikan. Ya, tetap kesyirikan walaupun jin itu bisa memberikan apa? Perlindungan terkadang, ya. Ma'anna fihi manfa'ah, wa hadha syirkun ma'anna fihi manfa'ah, maka ini adalah perbuatan kesyirikan ketika kita meminta perlindungan kepada jin walaupun dia bisa memberikan perlindungan. Tapi apa? Ini adalah kesyirikan walaupun di dalamnya ada kemanfaatan. Walaupun di dalamnya ada kemanfaatan. Misal akhar, contoh yang lain. Qad yasjudu insan limalik, terkadang seseorang sujud kepada seorang raja. Terkadang ada orang yang sujud kepada seorang raja. fayahibuhu amwalan wa qusurahu, sehingga dengan sujudnya itu sang raja memberikan beberapa harta dan istana misalkan. Ya. Wa hadha syirk. Maka kata Syekh Munsyim, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Ya. Ma'anna fihi manfa'ah. Walaupun di dalamnya ada kemanfaatan. Dia dapat manfaat, ya. Dapat faedah dia. Faedahnya apa? Dapat dikasih harta, dikasih istana, ya, oleh raja tersebut. Dalam keadaan apa? Sujud kepada raja tersebut. Nah, wa min dalika, maka termasuk dari perkara tersebut kesyirikan, mayahsulu li ghulatil madahin li mulukihim. Al-madahin li mulukihim li ajli apa? Apa yang dihasilkan, apa yang didapatkan oleh para pemuja raja-raja, para pemuja raja-raja mereka. Kenapa? Li'ajla atau karena mereka ingin mendapatkan pemberian dari raja. Ya, mereka memuja para rajanya, sujud, ruku dan sebagainya. Fala yukhrijuhum dhalika an kaunihim musyrikin. Maka sekalipun mereka mendapatkan kemanfaatan, maka hal itu tidak mengeluarkan mereka dari kondisi mereka sebagai musyrikin. Walaupun mereka mendapatkan apa? Manfaat dari sujudnya, dari pujiannya dan sebagainya. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fakun kama syi'ta ya man la nadhira lah, wa kaifa syi'ta fama khalaqa yudanika. Fakun kama syi'ta, jadilah engkau seperti apa yang engkau inginkan. Ya man la nadhira lah, wahai orang yang tidak ada tandingannya. Wa kaifa syi'ta, dan bagaimana engkau inginkan, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Fama khalaqa yudanika, maka tidak ada makhluk ini yang akan setara dengan. Lihat, ini salah satu contohnya. Wa fil hadis faedah, maka di dalam hadis ini ada satu faedah. Apa itu? Anna syar'a la yubtilu amran min umuri jahiliyah illa dzakara ma huwa khairun minhu. Bahwasanya syariat tidak akan menggugurkan sebuah perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Sebuah syariat tidak akan membatalkan sebuah perkara dari perkara-perkara jahiliyah illa, kecuali dzakara ma huwa khairun minhu. Kecuali syariat itu pasti menyebutkan yang lebih baik daripada apa yang disebutkan tadi dari perkara-perkara jahiliyah. Fa fil jahiliyah kanu yasta'idhuna bil jin. Maka di zaman jahiliyah dahulu mereka meminta perlindungan kepada jin. Fa abdala bihadhil kalimat. Maka di dalam syariat Allah gantikan dengan kalimat ini. Ya. Yaitu apa? Wahia ayasta'ida bi kalimatil laitamat min syarri ma khalaq. Ya. Agar mereka berlindung, meminta perlindungan dengan menyebut kalimatil laitamat dari kejelekan semua makhluk. Ya. Kebiasaan mereka ahli jahiliyah, mereka berlindung kepada jin. Ya. Ketika singgah di satu tempat atau ketika melewati lembah atau menyelusuri sebuah tempat, ya, padang pasir, gurun pasir dan sebagainya, sahara dan sebagainya, mereka akan meminta perlindungan kepada jin. Kemudian datang syariat mengganti dengan yang lebih baik, yaitu apa? Dengan doa a'udzu bikalimatil laitamat. Ya. Baik. Wa hadhihi tariqah ya tariqatu salim. Maka metode ini adalah metode cara yang benar, yang lurus, yang selamat. Allati yanbaghi ayyakuna 'alaiha da'iyah, yang seharusnya dipegang oleh setiap dai, oleh setiap juru dakwah, ya, pengampu dakwah, penyeru dakwah ilallah. Apa itu? Dari sini faedahnya, annahu idza sadda 'anil nas bab asy-syarr, yaitu apabila dia menutup satu pintu kejelekan dari manusia, wajib alaihi ayaftah lahum babal khair, maka wajib bagi dia untuk membukakan satu pintu kebaikan bagi manusia. Ya, artinya apa? Jangan hanya sekedar melarang, jangan hanya sekedar apa? Memberikan larangan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, tapi apa? Tidak memberikan solusi. Syariat tidak demikian. Syariat Islamiyah selalu, setiap ada perkara yang dilarang, maka Allah akan berikan gantinya yang lebih baik. Tamam? Ya. Baik. Demikian. Maka kata Syekh Muslimin apa? Idza sadda 'anil nas bab asy-syarr, apabila seorang dai, seorang juru dakwah, dia tutup satu pintu kejelekan dari manusia, wajib alaihi an yaftah lahum babal khair, maka wajib bagi dia untuk membuka satu pintu kebaikan lainnya. Ya, inilah yang dinamakan dengan ingkarul munkar yang syar'i, mengingkari kemungkaran yang syar'i. Ya, nah, tamam. Ketika melarang dari satu perkara, dia harus memberikan jalan yang lain, yang lebih baik. Demikian. Karena dalam ingkarul munkar bukan hanya izalatul munkar, bukan hanya apa? Izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran saja. Tetapi apa? Wa tabdilu syarran apa? Wa tabdilu khairan min syarri, menggantikannya dengan kebaikan dari kejelekan tersebut. Ya. Nah, kalau hanya sekedar izalatul munkar, maka semua juga bisa. Yang khair maupun yang syar, yang baik maupun yang buruk, semua bisa. Ya, hanya sekedar mengingkari saja. Tapi apa? Tetapi yang sulit adalah apa? Untuk membuka babal khair, pintu kebaikan. Ya, demikian. Maka ini yang seharusnya dipegang oleh setiap dai. Ya, ayyakuna mafatihul khair wa maghalikus syar. Ya, menjadi miftah, kunci pembuka dari kebaikan, dan menjadi gembok ya dari kejelekan. Nah, jangan kemudian gemboknya dikunci, kemudian dia tidak memiliki kunci pembukanya. Demikian ya. Nah, baik, demikian. Sehingga apa? Kata Syekh, wala yaqulu haram wa yasbut. Jangan dia hanya bisa mengatakan haram, enggak boleh, kemudian diam. Oh, enggak boleh ini, haram, haram. Terus apa? Ini orang sedang mencari sesuatu. Ya. Dia ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian dikatakan haram, enggak boleh. Terus apa? Yusut, diam. La yaqul haram wa yasut, kata Syekh. Bal yaqul hadha haram waf'al kada wa kada min al-mubah badalan anhu. Kata Syekh Muslimin apa? Akan tetapi hendaknya dia mengatakan hadha haram, ini haram, enggak boleh kamu lakukan ini. Waf'al kada wa kada, tapi yang kamu boleh lakukan adalah ini dan ini. Begitu ya. Hai. Min al-mubah, dari perkara yang mubah, badalan anhu, sebagai pengganti dari kejelekan tersebut. Nah, Allah mengharamkan apa? Riba. Dan wa ahlallahu al-bay'. Ya. Allah haramkan riba. Kemudian apa? Orang ini butuh apa? Arbah, butuh keuntungan. Ya. Sehingga dia ingin berbuat riba. Karena apa? Karena dengan jalan dia pinjamkan uang, kemudian dia dapat kelebihan dari pinjamannya tersebut. Kan begitu? Iya. Nah, maka orang ini butuh keuntungan. Allah bawakan yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Al-bay, jual beli. Ya, jual beli. Allah haramkan perjudian. Maisir, iya. Kemudian Allah gantikan dengan apa? Dengan al-kasbul halal, dengan usaha yang halal. Ya. Jangan judi. Kalau pengen dapat uang, bukan dengan cara berjudi. Ya, bukan cara mengundi nasibnya. Dengan saya mengundikan atau saya gantungkan kehidupan saya, ma'isyah saya dengan nilai senilai uang ini. Ya, kemudian untuk mendapatkan yang banyak, gantikan dengan apa? Dengan usaha yang halal. Baik, demikian. Nah, wa hadza lahu amsalah fil Qur'an wa sunnah. Yang demikian banyak contohnya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Apa itu? Fa minal Qur'an, contoh dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Lihat kalimat ini. Allah contohkan, perkara yang tadinya mubah boleh, tapi apa? Ketika itu mengandung perkara yang haram, digantikan dengan perkara yang mubah dan tidak mengandung keharaman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Jangan kalian katakan ra'ina. Apakah ra'ina itu? Dari kata ya'a, ya. Ini ra'in menjaga, mengawasi. Maksudnya apa? Dia pengennya melihat, ya. Melihat. Tapi apa? Tapi dengan bahasanya ra'ina. Bahasa yang lebih luas daripada sekedar melihat. Ya. Karena ra'in itu apa? Tidak hanya sekedar melihat, tapi mengawasi, memata-matai dan seterusnya. Iya. Begitu. Masa kepada Nabi memata-matai? Iya. Kalimatnya hak, tetapi apa? Yuradu bihal batin. Kami kalimatul haqqin yuradu bihal batin. Kalimatnya hak, tetapi apa? Yang diinginkan dengannya apa? Kebatilan. Maka Allah gantikan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kalian mengucapkan ra'ina. Wa qulu durna. Tetapi katakan apa? Undurlah, ya, begitu. Lihatlah, undur. Diganti dengan apa? Undur, lihat. Karena kata undur hanya melihat, tidak kemudian apa? Memata-matai, tidak kemudian mengawasi dan sebagainya. Ya. Nah, karena dalam Islam sesama kaum muslimin apa? La tajassasu. Ya, jangan kalian saling memata-matai. Ya. Nah, demikian juga diantara tulab, ya, diantara para santri. Di antara budari dengan santri, jangan kemudian memata-matai. Ya. Lihat-lihat saja sudah. Jangan kemudian diawasi tuh. Ini mau kemana? Ini mau kemana? Ya. Nah, begitu. Tapi jangan lihat saja. Nanti ketika ternyata oh terjatuh pada kesalahan, kita ingatkan. Nih, ini haram. Yang halal adalah ini. Nah, begitu. Ya, kasih jalan keluar. Jangan cuma sekedar ngomong saja. Harusnya kita kasih arahan. Ya, arahannya apa? Nih, kasih konkret nih. Ya. Bentuk konkret begitu, ya. Lihat kata Syekh Utsaimin apa? Falamma nahahu an qawli ra'ina, ketika Nabi SAW, ketika Allah tabaraka wa ta'ala melarang mereka dari ucapan ra'ina, pada ra'ina boleh ini lafadznya, ya. Tapi apa? Dzakara lahum ma yakumu maqamahu. Allah menyebutkan kalimat yang bisa menggantikan kalimat tersebut, yaitu apa? Wa huwa undurna, ya. Undurna, ya, diganti. Wa minas sunnah, di antara contohnya dari sunnah, ya. Qauluhu sallam liman nahahu an bi'is sa' min at-tamri thayyib bi sa'in. Ketika Rasulullah sallam berkata, berucap kepada orang yang Rasul telah melarangnya dari menjual satu sa' tamr yang bagus dengan dua sok tamar yang jelek, ya, yeah. Sama-sama kurma, sama-sama tamar, ya, yeah. Sama-sama tamar, sama-sama kurma ini, cuma yang satu kurmanya bagus, ya, yeah. Misalkan ajwat, ya, yeah. Kurmanya ajwat yang satu, yang satunya apa? Kholis misalkan, ya, yeah. Nah, atau kurma apalah, ya, yeah, namanya, misalkan yang kurang enak lah, ya, yeah. Kemudian apa? Boleh ditukar, tapi kamu dua sok ya, saya satu sok. Nah, ini tidak boleh. Kata Nabi Alaihissalam, yang demikian tidak boleh. Atau sok ini bisa lah, dua sok dengan tiga sok. Kata Nabi, bi al jam'a bidarahi, washtari bidarahi janiban. Bi al jam'a, juallah kurma yang jelek tadi dengan beberapa dirham bidarahi. Dengan beberapa dirham, washtari dan belilah bidarah dan belilah kurma jabinan, apa janiban, kurma yang bagus dengan beberapa dirham juga. Ya, artinya apa? Tidak boleh kemudian karena ini yang satunya janib, yang satunya apa jamak, jamak itu kurma-kurma yang tidak dikenal namanya, ya, yang tidak ada namanya, kurma-kurma jelek, ya, yang gugur dari pohon, yang dipungut, ya. Nah, enggak tahu asal muasalnya dari mana, yang penting kurma, bentuknya kurma, ya. Entah kurmanya kurma Cina, entah kurma Taiwan, ya. Nah, begitu, baik. Yang penting kurma, ada bijinya, ada apa dagingnya, ya, dia rasanya rasa mau rasa gula merah, mau rasa apa yang terserah. Ini kurma, baik. Nah, kemudian apa? Yang jelek ini dibayar dengan dua sok yang janib misalkan, maka yang demikian tidak boleh. Falamma mana'ahu minal mahdud, maka ketika Nabi SAW melarang dari perkara yang diharamkan, fatahalahul baba salim, Nabi SAW membuka satu pintu yang selamat, alladhi la mahdura fi, yang tidak ada keharaman di dalamnya. Ya, begitu. Baik, inilah tariqatun nubuwah, tariqatun nubuwah, metode yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, sama misalkan kita kesulitan apa untuk menangani sesuatu. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, ya, tapi kasih jalan yang lain yang madaratnya lebih ringan daripada itu. Atau kalau bisa lebih bisa apa? Kalau bisa lebih lebih baik yang tidak ada madaratnya sama sekali. Ya, begitu. Misalnya madarat ini, tapi apa? Ada yang perkara yang lain yang lebih baik, tapi ada madarat juga. Cuma madaratnya lebih ringan, kasih, begitu. Yang lebih ringan. Okay. Tapi kalau bisa menggantinya dengan yang tidak ada madaratnya sama sekali, maka itu yang diinginkan, maka itu yang diharapkan. Demikian ikhwati azanik wa azakumullah. Ya. Nah, sama seperti apa tadi, ketika kita dilarang untuk isti'adah meminta perlindungan kepada jin, maka Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam menggantikannya dengan isti'adah dengan kalimat laitamat. Ya, demikian. Naktabi biadal qadar kulu qawli hadha sahur iwa lakum wali sahil muslimin wal muslimat min kulidam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alaihi wa sallam wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh. Selama dia bukan asnaf ribawiyah, maka boleh. Selama dia bukan asnaf ribawiyah. Asnaf ribawiyah itu sama nih, ada 8. Ya. Baik, seperti kurma, garam, gandum, ya. Ada syair, ada pur, ya. Dan yang lainnya yang disebutkan dalam apa? Asnaf ribawiyah, dzahabul fiddah. Maka selain asnaf ribawiyah boleh. Ini tabadul, istilahnya barter, ya, tapi dengan ziyadah, tabadul biziyadah, menukar dengan apa, barter dengan adanya tambahan. Kalau memang itu maklum zaman, diketahui harganya, artinya barang ini memang harganya segini, yang tidak sama dengan barangnya itu. Misalkan antara sepeda gunung dengan sepeda BMX beda. Ya, itu karena kok sama-sama sepeda kok, sama-sama mengayuh. Ya, enggak boleh, harus sama harganya. Udah, barter aja, barter saja, enggak ada tambahan. Enggak. Tetap ini beda. Kenapa? Karena ma'lumul saman, apa ma'lumul saman wa ma'lumul musman 'alaih. Karena sudah dikenal sepeda gunung nilainya lebih mahal daripada sepeda BMX, ya, begitu, atau sepeda mini misalkan. Demikian juga misalkan ada sepeda ontel, tapi unik. Iya, kuno dia. Lebih mahal ternyata daripada sepeda gunung. Oh, ini sepeda butut saja, ontel juga. Ya, kok kenapa lebih mahal? Ya, mahalnya karena klasik dia. Iya, misalkan. Dan itu maklum. Boleh, ya, demikian. Selama itu bukan apa? Asnaf ribawiyah. Tapi kalau asnaf ribawiyah, harus dua syarat. Maslan bi mislin, waya dan biadin. Iya, harus satu apa satu jenis, ya, kemudian apa ya dan biadin, harus cash ya dan biadin, nggak boleh nasiah, tidak boleh tempo, tidak boleh biajalin musamma, ya, ini tidak boleh. Tapi kalau selain asnaf ribawiyah maka boleh. Misalkan apa, hutang beras, beras untuk bahan pokok makanan kan, ya, nah, maka boleh karena dia bukan asnaf ribawiyah. Berbeda dengan garam, garam asnaf ribawiyah. Maka apa? Hutang garam, kembalikan garam. Gitu. Kecuali kalau apa? Kalau tadi ya dan dia jadi beda. Ya. Cash kemudian apa? Maslan bimislin. Ya. Maka yang demikian dipersyaratkan seperti itu. Dipersyaratkan pada syurut ar-ribawiyah. Nah, demikian. Tapi kalau bukan asal ribawiyah boleh. Perlakukan sesuka hati sesuai dengan urufnya. Sesuai dengan urufnya, kebiasaannya begitu. Ya. Kalau misalkan apa di kita harga sepeda balap misalkan cuma 2 juta misalkan. Ya. Di tempat lain ternyata 4 juta. Jangan kemudian pakai harga kita. Ya. Ya harga yang kita beli di situ. Nah, oh, di tempat saya cuma 2 juta kok kamu jual 4 juta? Enggak boleh. Pokoknya hukumnya hukum saya. Iya. Ya enggak, urusnya seperti itu di tempat lain. Ya, begitu. Kalau kamu belinya di tempat lain, berbeda kalau kita belinya di tempat kita. Ya. Baik, maka pakai urufnya uruf kita begitu. Baik. Begitu insyaallah ya. Allahu musta'an. Thank you.